Ada yang menanyakan apakah beda antara terima kasih dengan jazakumullah khair. Iya. Jadi itu sebenarnya kita hendak mengamalkan hadis Nabi Alaihissalam. Man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Nah, jika kita bisa membalas kebaikan itu dengan yang serupa, misalnya kita diberi hadiah, kita balas hadiah yang sama. Diberi pemberian, kita beri pemberian yang sama. Itu yang terbaik. Jika tidak, minimal kata Nabi, kita membalasnya dengan doa. Doakan dia, jika kita tidak bisa membalasnya persis seperti pemberiannya, kebaikannya, ya, kita balas dengan doa. Kita katakan jazakallahu khairan. Kalau laki-laki, ini masalah bahasa Arab ini, jazaka, kafnya di fathah, karena dia tidak bicara laki-laki. Jazakallahu khairan, maknanya semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan yang banyak. Adapun perempuan diganti jadi ki, jazakillahu khairan. Jazaki, jika yang diajak bicara perempuan maka ki domirnya. Nah, jazakillahu khairan. Terkadang juga kita menggunakan domir jamak. Kita mengatakan jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Kalian ini sebagai bentuk penghormatan. Nah, jika wanita banyak kita mengatakan jazakunallahu khairan. Kunna, jazakunallahu khairan. Ah, itu kita doakan. Adapun terima kasih itu bahasa Arabnya syukron. Terima kasih itu terjemahan dari syukron. Orang Arab biasa bilang syukron, syukron. Itu bahasa Indonesia-nya terima kasih. Jadi itu bukan doa, hanya tanda syukur saja. Terima kasih. Nah, artinya saya syukuri. Maksudnya begitu, saya syukuri kebaikan Anda. Jadi jika tadi dikatakan temannya tidak mengerti ya. Kalau hanya mengatakan jazakallahu khairan, didobel saja dua kali. Syukran jazakallahu khairan. Jadi bahasanya terima kasih jazakallahu khairan. Dia mungkin tidak paham jazakallahu khairan, tapi yang penting kita sudah doakan. Kita balas dia, yang dia pahami terima kasihnya kan. Nah, begitu. Allahu a'lam. Ada yang lain? Tolong. Sumur kejatuhan bangkai. Berubah baunya dan rasanya, berarti berubah jadi najis. Ya. Sudah, jadi sudah dipakai berkali-kali beberapa hari, orang sholat pakai itu tidak ketahuan. Sholatnya enggak masalah. Ya. Sholatnya enggak masalah. Apa? Dia maksudnya dipakai wudu ini, dipakai berwudu. Dipakai berwudu atau terkena najisnya saja? Oh, dipakai wudu tidak sah. Nah, jadi lama baru kita subhanallah. Berarti sekian sholat dilaksanakan dengan wudu pakai air yang najis tadi. Iya. Tidak sah. Ketika sadar harus diganti semua. Lain halnya jika kita terkena najis. Nah, jadi butuh dibedakan dua hal. Bersuci dari hadas syaratnya kan harus air yang suci. Nah, harus air yang suci. Tidak bisa kalau air najis, tidak bisa mensucikan, tidak mengangkat hadas. Berarti wudu tidak sah. Jika wudu tidak sah, sholat tidak sah. Nah, ketika sadar, maka seluruh sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak sah tadi, itu semua wajib diganti. Nah, jadi caranya, sholat apa misalkan yang pertama kali? Misalkan sholat duhur pertama kali pakai itu. Nah, kemudian sholat sampai dua hari misalnya, berarti sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib sampai apa misalkan. Jadi hitung aja. Jadi mulai ketika sadar, segera bersuci dengan air yang suci lagi mensucikan, kemudian diqadha. Ya. Diqadha sholat duhurnya 4 rakaat. Langsung setelah itu qadha lagi asarnya. Setelah itu qadha lagi maghribnya, jika capek istirahat. Setelah itu kuat lanjut lagi. Jika ada pekerjaan yang harus dikerja, ya, misalnya pekerjaan itu misalkan profesi ya, untuk nafkah keluarga kan tidak mungkin ditinggalkan, bisa terlantar keluarga misalnya, nggak apa-apa, pergi kerja dulu. Ya, jika tugas misalnya itu sudah dikerjakan, lanjut lagi nanti diqadha lagi. Jadi hanya diputus ketika ada darurat atau hajat yang memang tidak bisa ditinggal. Diqadha sampai selesai. Nah, itu sama halnya jika seseorang berwudu dengan tidak sah seperti pernah kita diskusi dengan sebagian jamaah beberapa pertemuan yang lalu. Jika misalkan ada sisik ikan ya, yang menghalangi tidak ketahuan, atau ada orang yang lupa mandi junub, ya beberapa hari baru sadar, sekian hari sholat tidak mandi junub, nah, itu diulang semua. Nah, sama hukumnya. Karena Nabi mengatakan man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa lupa salat atau tertidur darinya, maka kafaratnya tebusannya adalah mengerjakan salat itu ketika dia sadar. Tadi tidak sadar kan? Tidak sadar bahwa dia salat dalam keadaan tidak suci. Ketika sadar berarti harus diulang. Itu kafaratnya. Beda jika kita terkena najis, kita bersuci dengan air suci, ya, sah. Nah, kita suci dari hadas. Tapi misalkan baju kita ada air kencing, anak-anak yang kena, kita tidak sadar. Sadarnya setelah sholat, adapun itu dimaafkan, tidak perlu diulang. Dimaafkan kalau itu. Dalilnya, Nabi pada dalam Musnad Imam Ahmad Sunan Abi Dawud, Nabi pernah sholat di masjidnya pakai sandal. Jangan kaget ya. Jadi di antara sunnah Nabi itu sholat pakai sandal. Masjidnya Nabi tanah pasir, ya, tidak ada karpetnya. Masjidnya Nabi di zaman itu tanah, tidak ada lantai. Atapnya saja pelepah kurma, tiangnya pohon kurma. Nah, Nabi biasa sholat pakai sandal di dalam masjid dengan sahabat. Adapun di zaman kita, ya, masjid-masjid seperti ini, apakah masih bisa sholat pakai sandal atau tidak? Ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa kalau sudah pakai karpet. Sebagian ulama mengatakan bisa. Tapi intinya sholat pakai sandal itu tidak harus diamalkan di masjid yang berkarpet. Bisa kita amalkan di rumah. Nah, artinya ketika kita pakai sandal tidak usah dilepas, yang penting suci kita sholat pakai. Tapi bukan sengaja pakai sandal untuk sholat, tidak. Bukan begitu maksudnya. Nah, ketika itu Nabi sholat pakai sandal. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba Nabi mencopot sandalnya. Nabi melepas sandalnya. Sahabat yang berjamaah di belakangnya ikut melepas sandal. Dalam keadaan mereka tidak tahu apa sebabnya Nabi melepas sandal. Setelah sholat, Nabi bertanya ke sahabat, kenapa kalian lepas sandal kalian? Nah, kata sahabat, kami melihat Nabi melepas sandal, jadi kami juga ikut melepas sandal. Artinya sahabat itu sami'na wa atha'. Mereka meskipun tidak paham, jika melihat Nabi melakukan langsung diikuti. Kata Nabi, saya tadi itu melepas sandal atas sebabnya. Saya ketika sedang sholat, didatangi Jibril. Didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahukan saya bahwa di telapak sandal saya ada najis. Jadi Nabi ketika sholat pakai sandal tidak sadar kalau ada najis di telapak sandalnya. Di tengah sholat Jibril datang beritahu Nabi ada najis di telapak sandal Nabi, sehingga Nabi lepas. Tapi Nabi tidak membatalkan sholatnya, tetap lanjut sholatnya, hanya bergerak sedikit tanpa harus meninggalkan rukun. Berdiri, jelas Nabi melepaskan sandalnya dengan gerakan sedikit dan sholatnya dilanjutkan, tidak dibatalkan. Artinya apa? Ketika seseorang sholat di tubuhnya atau di pakaiannya ada najis, atau di tempat sholatnya ada najis dalam keadaan tidak sadar, dimaafkan. Jika tidak tahu atau lupa, dimaafkan. Itu yang diinginkan dari hadis tadi. Nah, itu terkait dengan masalah najis. Adapun ini tadi masalah kesucian, tidak suci, jadi harus dikotak semua. Nah, wallahu a'lam. Sudah masuk Isya? Ya. Ada lagi ya? Cukup? Oh, ini pertanyaannya lain lagi. Tadi kan yang kami sampaikan dalam keadaan dalam keadaan tidak tahu, tidak tahu hukum bahwa sholat dalam keadaan junub tidak sah. Sadarnya sekian tahun kemudian setelah belajar. Nah, apakah dia harus qadha? Jawabannya, adapun itu diberi uzur karena kejahilannya. Nah, itu tidak harus diqadha. Dimaafkan. Seperti halnya ada sahabat yang tidak tahu sholat, sekian lamanya tidak tahu sholat, setelah jumpa dengan Nabi di Masjid Nabawi, baru diajari sholat, Nabi tidak menyuruh dia mengulang seluruh sholatnya yang telah lewat. Nah, itu didapat udur karena kejahilannya. Nah, ya. Ya, kalau dia tidak paham, tidak menyadari, tidak tahu hukum, dimaafkan. Namun ketika sampai hukum itu harusnya dia qadha. Ketika sampai hukum itu seharusnya dia qadha. Nah, wallahu a'lam.